إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم yang telah memberitakan sejak berabad-abad yang lalu bahwasannya umat Islam akan mendapatkan fitnah-fitnah yang luar biasa. Dan demikianlah sunnatullah bahwasannya setiap telah selesai satu masa dan datang generasi berikutnya, maka generasi yang berikutnya tidaklah lebih baik dibandingkan yang lebih dahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam ini, menjelaskan segala sesuatu, menerangkan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan, maka semua problematika permasalahan telah dijelaskan di dalam Islam, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan agama Islam ini, agama yang sempurna, agama yang bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan hidup manusia. Karena agama Islam adalah agama fitrah, karena agama Islam adalah agama wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing umat Islam, untuk membimbing seluruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah satu kebaikan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuknya, dan tidaklah satu kejelekan kecuali beliau telah menjelaskan secara rinci kejelekan itu. Maka di hari-hari ini kaum muslimin banyak mendapatkan fitnah-fitnah yang luar biasa. Entah itu fitnahnya berkaitan dengan politik, entah itu fitnahnya berkaitan dengan perkara agama yang mengatasnamakan agama, entah itu fitnah-fitnah yang lain dari setiap individu manusia itu sendiri. Itu tidak lain karena sebab dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka fitnah-fitnah. Maka bagi orang-orang yang beriman, itu adalah cobaan bagi mereka. Apakah mereka akan tetap di atas al-haq? Apakah mereka akan tetap berada di atas bimbingan Allah dan Rasulnya? Atau dia menyimpang? Sedangkan bagi orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia lari dari agama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan bala dan adab bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan tentang masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnata la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah." Al-ayah. Berhati-hatilah kalian terhadap satu fitnah yang tidak menimpa kepada orang-orang zalim secara khusus. Dari ayat ini dijelaskan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fitnah dengan bentuk nakirah. Nakirah ismun ghairu muayyan, yaitu ta'ud tufidul umum, dan memberikan faidah bahwasannya fitnah-fitnah yang dimaksud di sini adalah umum. Entah itu fitnah-fitnah tersyahwat, entah itu fitnah-fitnah tersubuhat, entah itu fitnah dalam bentuk harta, entah fitnah itu seseorang dari istrinya, entah fitnah satu keluarga oleh anak dan istrinya, atau fitnah-fitnah yang lain satu sama lain, atau entah itu fitnah-fitnah berbau politik, entah itu fitnah-fitnah berbau sara, yang ujung-ujungnya adalah na'udzubillah summa na'udzubillah tertumpahnya darah kaum muslimin. Ya ibad azani wa azallahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada diri kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Berhati-hatilah kalian, bertakwalah, berjaga-jagalah terhadap fitnah yang tidak menimpa kepada seorang yang zalim secara khusus di antara kalian, bahkan menimpa yang orang itu adalah baik, atau juga menimpa orang yang saleh dan juga orang yang zalim dan orang yang saleh, semua akan tertimpa terhadap fitnah tersebut. Dijelaskan oleh para ulama, ketika fitnah itu tidak ada yang mengingkarinya, ketika fitnah itu tidak ada yang menjelaskannya, ketika fitnah itu diabaikan dan dijadikan sebagai santapan atau sebagai bahan untuk dia melakukan obrolan-obrolan, atau fitnah itu dijadikan sebagai tren di kehidupannya, dibuat di dalam gosip-gosip, atau ditebarkan melalui media-media, maka terjadilah apa yang dikatakan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya fitnah itu akan menimpa secara merata akibat tidak adanya ingkarul mungkar dan tidak adanya pengingkaran terhadap yang mungkar, dan bagaimana seharusnya kita ketika menghadapi fitnah, dan juga jauhnya kaum muslimin dan manusia dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing, hadis dari Amr, ketika para sahabat mengadakan perjalanan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara mereka ada yang sibuk dengan perbekalannya, masing-masing sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu jami'ah." Maka salatlah, berkumpullah kalian. Maka mereka pun berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yandiruhum syarrun ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadihi ju'ila afiyatuha fi awaliha wa sayusibu akhiruha bala'un wa umurun tunkirunaha wa tuji'ul fitnah wa yurakiku ba'duha ba'dan wa tuji'ul fitnah fa yaqulul mu'min halihi muhalikati thumma taksifu wa taji'ul fitnah fa yaqulul mu'min halihi wa man ahabba yujahja anin nar wa yudukhilu jannah fal ya'tihi man maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah dari seorang nabi yang diutus sebelumku kecuali ada kewajiban atasnya untuk menunjuki kepada umat pada kesatu kebaikan yang ia telah mengetahui ilmunya, dan juga memberikan peringatan kepada mereka dari kejelekan yang telah ia ketahui untuk mereka. Dan sesungguhnya umatku, dan sesungguhnya umat kalian ini dijadikan keselamatannya pada awalnya dan tertimpa yang lainnya, yang akhirnya dari umat ini adalah banyaknya bala, ujian-ujian dan cobaan-cobaan, bala bencana dan perkara-perkara yang kalian masih bisa mengingkarinya. Kemudian datang fitnah. Yuraqiku ba'duha ba'dan, disebutkan oleh para ulama, artinya sebagiannya lebih ringan dibandingkan yang datang berikutnya. Artinya fitnah itu akan semakin dahsyat. Dan datang fitnah, orang mukmin berkata, ini akhir dari kebinasaanku. Menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah itu, sehingga seorang mukmin yang dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, sampai mengatakan ini kebinasaanku. Kemudian hilanglah fitnah itu. Wa taji'ul fitnah fa yaqulul mu'min hadhihi hadhihi. Kemudian datanglah fitnah berikutnya, dan seorang mukmin ini mengatakan, ini mungkin kebinasaanku, ini mungkin kebinasaanku. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membimbing kepada kita, barang siapa yang ia hendak dijauhi dari api neraka dan masuk ke dalam jannah, maka hendaknya dia datang dari tempat masuknya itu dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Disebutkan di sini fitnah yang dahsyat bagaimanapun, maka jalan keluarnya adalah kembali kepada agama ini, kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya, yaitu agar tetap kokoh keyakinannya. Karena disebutkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang dengan keadaan beriman, menunjukkan i'tiqad, keyakinan yang mantap kepada Allah, selalu dia jaga, dan juga keyakinan kepada yaumil akhir, dan juga tentunya keimanan-keimanan yang wajib bagi seorang hamba tersebut. Sebagaimana telah disebutkan bahwasannya fitnah yang menimpa yang merata ketika tidak adanya yang mengingatkan, maka dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan hal itu, idza khufiyat khati'ah lan tadur illa sahibuha wa in dha'arat falam taghayyar darrat 'ammah. Ketika kesalahan itu tersembunyi dan tidaklah memadaratkan kecuali orang yang melakukannya, akan tetapi ketika kesalahan-kesalahan itu dinampakkan, disebarluaskan menjadi isu, menjadi gosip, maka itulah kemudian tidak ada yang merubahnya, maka akan mudharatnya akan merata. Demikian diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya fitnah itu ibarat bagaikan potongan malam yang menunjukkan bahwasannya fitnah sangat banyak dan hari demi hari akan semakin besar. dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badirul a'mal fitanan kaqit'atil lail mudhlim yusbihur rajul mu'minan wa yamsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian kepada amalan-amalan sebelum datangnya fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap, di mana seseorang di pagi hari dia mukmin, tetapi ketika sore hari dia telah menjadi kufur. Kemudian seseorang ketika di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia telah menjadi kufur. Dia menjual agamanya karena hanya mendapatkan sebagian dari dunia. Allahu Akbar. Fitnah akan membuat seorang buta. Fitnah akan membuat seorang berbondong-bondong mengejar fitnah tersebut. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan menjadi kufur, na'udzubillah, umma na'udzubillah. Ini menunjukkan fitnah itu sangat dahsyat ya ikhwah. Fitnah itu sangatlah membahayakan dan memudaratkan, sampai-sampai digambarkan seorang yang tadinya dia mukmin, di sore hari dia telah menjadi kufur kepada Allah. Ketika dia di sore hari mukmin kepada Allah, masih mengatakan al-haq itu hak, yang batil itu batil, tetapi ketika di pagi hari dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menjual agamanya. Ini adalah ujung dari fitnah, menyebabkan seseorang menjual agamanya karena ingin mendapatkan dunia. Maka disebutkan jalan keluarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini untuk badirul bil amal, segeralah melakukan amalan saleh, sebagaimana telah disebutkan tadi di dalam hadis yang sebelumnya, seseorang hendaknya dia memperkokoh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dari akidahnya, keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada rasulnya, keimanannya kepada nabinya, rasulnya, dan juga keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitabnya dan hari akhir, dan juga tentang masalah takdir, dan keimanan-keimanan yang wajib bagi dia imani. Kemudian diiringi dengan amalan-amalan soleh, senantiasa terus dia melakukan amalan-amalan soleh yang tentunya dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan melalui Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi segala kejadian, dan juga menyikapi segala berita-berita yang ada, dan juga menyikapi segala subhat yang ada dan fitnah-fitnah yang ada. Nas'allahu al-afiyah wa salama. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Di antara fitnah, dari sekelumit fitnah, disebabkan karena tersebarnya berita-berita yang dusta. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika masih adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Ketika adanya berita-berita yang dihembuskan oleh orang-orang munafik, yang mereka ingin menggoyang, dan juga ingin memporak-porandakan persatuan kaum muslimin ketika itu, diuji dengan berbagai macam fitnah, adanya berita-berita dusta, sampai menimpa kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji oleh orang-orang munafik. Maka dari sini menunjukkan setiap zaman, setiap waktu dan tempat, ketika terjadinya fitnah, mesti di sana dibonceng atau juga dibelakangi, dilatar belakangi oleh orang-orang munafik yang ingin menghancurkan Islam, yang benci kepada Islam, tetapi yang korbannya, ya ikhwan, kaum muslimin, azani wajakumullah, adalah orang-orang yang dia ikut-ikutan tidak tahu, sehingga terbawa. Jangankan di zaman sekarang ini, dulu saja, para sahabat, di antara sekian para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkena hembusan fitnah yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam surat An-Nur ketika terjadinya berita dusta tersebut. Maka di sana adanya bimbingan kepada kita bagaimana kita menyikapi ketika datangnya berita-berita yang terlebih-lebih lagi na'udzubillah, berita di zaman sekarang itu dengan cepatnya tersebar melalui media-media sosial yang bertebaran di umat manusia atau di kaum muslimin terkhususnya, yang ini adalah menjadi media yang bisa menghancurkan dengan cepat kaum muslimin dengan tersebarnya berita-berita yang dusta. Entah itu tadi beritanya telah disebutkan berbau politik atau berbau SARA, atau berita-berita yang tidak jelas datangnya, juntrungnya, disebarkan di kalangan kaum muslimin, sehingga imma bentuknya dalam bentuk teror kepada kaum muslimin, atau juga bentuknya adalah dalam rangka memporak-porandakan persatuan kaum muslimin. Maka inilah bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala ketika terjadinya fitnah-fitnah yang itu dilatar belakangi dengan adanya berita-berita dusta. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, ittalaqunahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa innallahi azim. Ingatlah ketika kalian ikut melantarkan ucapan-ucapan yang itu adalah berita-berita yang dusta melalui berita-berita mulut yang tidak jelas, kemudian kalian mengatakan dengan mulut-mulut kalian yang kalian tidak tahu ilmunya, dan kalian menyangka itu adalah perkara yang ringan, perkara yang remeh, isu-isu yang dianggap remeh, berita-berita yang dianggap remeh, senang menyebarkannya di grup-grupnya, di medsosnya, katanya dalam rangka biar tidak sepi atau yang lainnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, ini fitnah. Padahal di sisi Allah itu besar. Menyebarkan isu-isu yang tidak jelas, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala besar perhitungannya. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau la idh sami'tumu qultum ma yakunu lana an natakallam bihadha subhanaka hadha buhtanan azim. Yang seharusnya dia mengatakan ketika ada berita-berita yang itu menyudutkan kaum muslimin, yang itu adalah memerukakan provokasi kaum muslimin atau teror terhadap kaum muslimin, apapun bentuknya, berita-berita yang tidak jelas yang tersebar, seandainya kalian mengatakan Ma yakunu lana an natakalam bihadza. Tidak pantas kami melakukan berbicara seperti ini. Artinya, tidak pantas kita menyebarkan isu-isu tersebut yang kita tidak tahu beritanya benar atau tidaknya. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Ini adalah dusta yang besar. Ayat ini turun berkenaan dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran ketika kita menerima berita, hendaknya jangan ikut-ikutan untuk dia berbicara dan hendaknya dia berkata, tidak pantas kita melakukan hal ini, tidak pantas kita ikut-ikutan menyebarkannya. Kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menerima berita dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik, orang-orang yang tidak mu'tabar beritanya, dan juga grup-grup yang tidak mu'tabar beritanya, berita apa saja yang tidak mu'tabar, yang tidak diketahui sumbernya, maka carilah kejelasan. Tasabbut. Jangan sampai menimpa, melakukan perbuatan yang jahil ceroboh, dengan akibat kecerobohan itu menimpa satu kaum sehingga dia terzalimi, dan jadilah kalian dengan sebab perbuatan kalian menyesal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memponis orang-orang yang suka menebarkan berita apa yang dia telah dengar, langsung dia sampaikan. Entah itu di grupnya, entah itu di metodenya yang lainnya yang dia punya, yang dia masuk ke dalamnya, sebagai seorang yang pendusta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Mas'ud atau Hudzaifah radhiyallahu anhuma marfu'an, bista matiyah ar-rajul za'mu. Iya, sejelek-jelek kebiasaan orang adalah karena dia suka menduga-duga, sehingga kemudian dia bilang ini baik, dia masukkan ke dalam grupnya, ini baik, dia sebarkan, dan juga dikatakan sebagai dusta dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu, kafa bil mar'i kadiban ayuhaditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia dusta, dia menyampaikan apa setiap apa yang dia dengar. Maka antum ya ahlas sunnah, antum salafiyun, adalah orang-orang yang terbimbing dengan ilmu. Jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan yang rendah, perbuatan orang-orang jahil yang mereka hendak menggunakan dengan gratis orang-orang yang menyebarkan isu-isu yang tidak benar, sehingga menjadi semakin carut marutnya masyarakat dengan sebab kita na'udzubillah ikut serta di dalam menyebarkan berita-berita yang tidak jelas, yang akhir-akhir ini semakin gencar dari berbagai macam penjuru. Mereka ingin menghancurkan kaum muslimin. Maka perbekalilah diri kita dengan amalan saleh dan ilmu yang bermanfaat, dan hindarilah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beranggapan ja'amu, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sifat tercela dan sifat orang-orang munafik yang selalu menganggap perkara itu baik padahal itu jelek, yang dia tidak tahu maslahatnya, kemudian dia bermudah-mudah untuk menyebarkan setiap apa yang ia dengar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tercela. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang terus menerus hari akhir-akhir ini menghujam kaum muslimin. Kita mohon kepada Allah untuk diselamatkan kaum muslimin dari berbagai macam fitnah, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga pemerintah kita agar mereka tetap dijaga oleh Allah, agar mereka tetap berpihak kepada kaum muslimin, agar mereka melindungi kaum muslimin, dan juga kita berusaha untuk terus menerus mengkaji ilmu, dan kemudian kita mempunyai sikap dengan sikap yang dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Aqimus shalah.